rahimahullah alaih, perkataannya beliau, ayatun al-ismu qaranan bi'atifin masbukin kujumlatin fi'liyah. Ini ditulis ikhwan indah qawli ayakun al-ismu qaranan indah qawlihi muqaranan indah qawlihi muqaranan wa ayyakuna al-atifu multasikon bil-ism ayyakuna al-atif sebet kia kabari ane wa akam sebet alam sebet kalo lumayan telang atas jauh negara masalah musimnya ikan negara enggak angin barat bocah ke mana? Bawah ke sana ayakun al-atif multasikon bil-ismi li'annahu idha lam yakun kadhalik li'annahu idha lam yakun kadhalik wa kana mafsulan wa kana mafsulan bi imma aw bi amma ka qaulika qama zaidun wa amma amrun akramtuhu tarjihu rafa لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع أما قبله انتهى من القواعد الأساسية ألمان 19-190 ini ya. Coba kita lihat. Kemarin contohnya apa? Koma zaitun. Di sini dibaca apa wa'am? Koma. Kalau wa'am apa? Akram. Di sini antara waw dengan isimnya mul tasikon ketemu langsung, ya, nempel langsung dia, jelas. Maka di sini yang rajih apa? Dibaca nah, langsung. Karena langsung kan, karena cara langsung. Tapi kalau anda kata antara wawu sama amron itu ono pemisah, ada pemisah. Di antara pemisahnya adalah amma. Maka di sini yang rajih dibaca arraf. Dibaca rafa. Contoh ini. Qoma zaitun wa amma amrun akala akramtu. Bedakan. Kalau yang pertama wa amrun antara isim dengan wawu apa? Ketemu langsung. Ya enggak? Ketemu langsung dia. Maka di sini ar-rajih dibaca nasab. Jelas? Ar-rajih dibaca nasab. Ada dalam contoh yang kedua, qama zaidun wa amma amrun. Jadi yang rajih dibaca rafa, berbalik. Loh, kan ada wawunya. Sebelumnya jumlah fi'liyah. Fal jawab na'am. Meskipun seperti itu. Karena antara wawu dengan amrun tidak bersambung langsung. Kenapa? Karena adanya amma ini mustanaf. Ini jumlah, jumlah baru, maktu. Amma qabla, ayat terputus dari sebelumnya. Terputus dari karena liwujud di amma memutus antara amrun akrab dengan zaid, terputus sudah. Maka seakan-akan jumlah mustanaf. Jumlah baru. Tidak ada kaitannya dengan koma apa yang kan koma zaid. Hakada penjelasan pengarang kitab Poet Asasiyah. Jelas. Taib. Wasturi ta'ayakun al-atif. Ayat al-atif. Guna al-atif. Multasikon bil-ism. Ini multasik. Sambung langsung dengan isimnya. Liannau idhalamnya kun kadhal. Jikalau tidak kesambung langsung. Wa kana mafsulan. Dan adalah antara wau dengan isimnya terpisah dengan amma. Nahu qama amrun qama abawan zaidun wa amma amrun tarjih rafa lasik di bata rafa lis li'annal kalam ba'da amma, karena kalam setelah amma mustanaf, yaitu baru maktu'un amma qoblah, terputus dari sebelumnya. Jelas? Ngerti gak ikhwan? Ngerti? Nah, kalau gitu lanjut. Kemarin kita jelaskan apa? Apa itu ikhwan? Tersalah insyaallah. Baik, selain lagi. Amma wujubun nasab. Adapun wajibnya nasab. Fafima idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khassatun bil fi'li ka adawati syarti wat tahdhir ka qaulika in zaidan ra'aitahu fa akrimhu wa halla zaidan akramtahu. Dalam contoh dijelaskan, nanti akan di lafaz sama in Zaidan akram tahu. Mana mana akram ya? Di sini mana babul istighalnya? Amirnya Raitul Amir. Dia punya dua pacar kan pada pertama, Zaidan sama Bu. Tapi ini kena mana sekarang? Kena Amir Bu. Jelas? Juga kan? Pasif. Yang antum perhatikan di sini. Ini termasuk adawatu syarat indah jumhur. Fasirin maksudnya ada apa sih? Fi'il. Lah ini Zaidan maksudnya ada apa ini? Isim kan? Jelas ini indah jumhur fasirin ya. Kita ini ya amal bukfir. No problem. Masalah. Bukan masalah ya. Kering-kering. Kerana ini saya ini, Zaidan ra'ai tahu akrim. Berarti kan di sini Zaidan, di sini sebelumnya ada insartia. Dan insartia itu apa? Masuk pada fi'il. Maka di sini wajib dibaca apa? Nasab. Wajib dibaca nasab. Kenapa lihat? Kalau kita baca in Zaidun, apa arti Zaidun? Nantinya mubtada. Apakah mungkin in sartia masuk pada isim mubtada? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu kaidah. Enggak mungkin. Jelas. Maka mengharuskan apa ini Zaidun apa? Min babil istighol. Dan wajib baca nasab. Soalnya apa? Kalau dibaca nasab, tentunya ada fi'il yang muqaddar. Apa itu? In ra'aita Zaidan ra'aita. Idan in pada asalnya maksud pada apa? Maksud pada apa? Pada fi'il. Yaitu apa? Yang dibuang. Jelas masalah yang masalah sini. Ada enggak ayat in masuk pada hasil? Ayat apa itu? Hah? Apa? Wa in ahadun minal musyrikin. Piye jujur? Gampang masyrikin. Takwil. Takdirnya ada di belakang. Itu masyrikin. Jadi wa in istajaraka ahadun istajaraka takdir. Ada lagi ayat di depan. Surat An-Nur di juz amma. Apa? Di juz amma ada kayaknya. Surat setelah duha wa duha wa duha itu loh. Hah? Ya selar enggak sih nonton live. Ya jelas insyaallah. Jelas? Nah, lanjut. Maka dari kehalah, halah itu apa? Harus tahfidz. Harus masuk pada fi'il. Wa amma wujubun nasab, adapun wajibnya nasab. Fafima maka terhadap apa-apa. Idza taqaddama apabila mendahului. Alal ism ala ism Zaidan. Mendahului apa? Adatun khasatun bilfal. Adat yang khusus dengan fi'il itu in. Kaadawati syarat. Seperti adawati syarat. Itu khusus pada fi'il. Wattahdzid. Dan seperti huruf tahdzid. Itu apa? Maksud pada fi'il. Anda punya juga talik. Wa aidan ismul istifham. Isim istifham juga termasuk masuk pada fi'il. Wa aidan ismul istifham. Dari guru saya ini. Kakaulika in Zaidan ra'aitahu fa akrimhu wa halla Zaidan akramtahu. Jelas ini insyaallah. Jelas ini sini wajib dibaca nasab. Soalnya apa Talha? Ya kenapa wajib dibaca nasab? Kenapa memang karena tadhid? Masuk pada fi'il, maka mengharuskan harus nasab. Loh, kalau ada kata dia nasab pun juga masuk pada isim itu gimana? Jawabannya. Coba zahirnya kan masuk pada isim kan? Terus? Tadinya fi'il. Sebagai apa maful? Bi. Dari fi'il yang muqaddar. Wa qawli syair la tajza'i. In mungfisan ahlaktum. Aina sa'id. In mungfisan. Dibaca nasab. Ini termasuk babul istighol. Karena apa ini? Ahlaktuhu. Ahlaktuhu punya amilnya ahlaktuhu sama mungfisan. Di sini dibaca nasab. Karena in apa in syarti? In syartiyah. Dan in syartiyah adat yang masuk pada fi'il. Paham kasim? Yes kasim. Guru paham? Eh? Ampun. Baik, lanjut. Oke, contoh diri. Hah? Apanya? Kamsaatan. Masuk pada isim. Padahal asalnya asmaul istifham itu lain dari guru saya, jadi saya enggak ada bukunya sendiri saya. Ini kata dari guru. Khas dalam bab istighfar orang Arab. Iya, istighfar. Kalau saya tak istighfar, enggak istighfar dia. Sebenarnya kalau istighfar, bab istighfar kayak apa? Man si man ra'aitahu man za hal za hal ini ada khilaf hal zaidan akram tahu hal termasuk katanya kekhususan termasuk ala khutabi masuk pada huruf masyarakat fi'il. Kalau hamzah kan sudah lewat kemarin, masuk pada apa? Pada isim. Hah? Hamzah. Istifham. Masuk pada fi'il. Kemarin? Iya, isim ya? Walidnya. Walidnya. Contoh lagi. Anu, contoh nunggu. Hah? Gak ada. Iya, contoh dia lewat. Jadi man zaitan ra'aita man zaitan ter aina zaitan ra'aita aina zaitan ra'aitahu apa contohnya amama ustadi karena a itu lazim apa a hamzah itu apa ghalibnya masuk pada fi'il hamzah tapi kan hamzah kisahnya ini gak cari contoh ya itu sebagai kaidah lah itu contohnya kari contohnya kari kaidah sih kurang ketemu saya ini wa ama wujub rafa adapun wajibnya rafa fima fa fima idza taqaddama 'alal ismi adatun khassatun bidukhuli 'alal jumlatil ismiyah seperti idza al fujaiyah qaqalika kharastu fa idza zaidun yadhribuhu amrun Bocornya di mana kan? Harus tu, Saida, Zaidul, mana istighfarnya ni? Zaidul, yang ribuhu Amrun. Ini kalau dibaca Zaidan, kan istighfar dah. Karena kan yang ribu punya dua Amrun kan, makmul kan, bu sama Zaidan, ya. Tapi ini dibaca rofa wajib baca rofa. Mana kapannya Abdul Rahim? Ini kan? Sekarang lihat ini. Zaidun yadribu amrun. Antum perhatikan di sini. Di sini ada huruf yang khusus masuk pada isim. Manakah dia? ila. Ruja ia. Apa itu ruja ia? Tiba-tiba ya. Aku keluar, tiba-tiba Zaid Amr telah Amr memukulnya Zaid. Bahasa Indonesianya, aku keluar tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Ini maknanya ida ruja, ruja ia tiba-tiba. Lah sekarang ida ini tidaklah masuk kecuali kepada isim. Adat yang khusus masuk pada isim. Kalau antum baca Am Zaidan, otomatis ini masuk pada apa? Masuk pada fi'il. Karena dia maful fi'il dari fi'il yang dibuang. Bahwa fa'ida yadribu Zaidan yadribu, kan gitu. Berarti kalau kita baca nato, posisinya ida itu masuk pada fi'il, gak masuk pada isim. Ngerti? Karena ida ini memiliki khususan masuk pada isim saja, maka di sini wajib dibaca apa? Dibaca rofa. Baca. Wa amma wujub rafa, adapun wajibnya rafa. Fa fima idza taqaddama 'alal ismi, tadi mendahului isim Zaidun. Kok banyak kok Zaid ya kan ya? Zaid ini dibikin apa? Contoh aja koma Zaidun, dorofa Zaidun. Adatun didahului oleh adat yaitu idza khata. Idza ini khusus bidukhul masuk 'alal jumlah fil ismi. Ya, jumlah ismi, maka Zaidun mubtada yadribu khobar. Jelas? Jelas ke Iwan? Kalau ini katakan khalastu fa'idha Zaidan, berarti idha masuk pada jumlah nih, fi'liyah. Ngerti jelas? Kosim? Jelas. Jangan ngerti kosim. Kaidah al-fuja'iyah. Kakaulika khalastu fa'idha Zaidun yadribu amrun. Fahada la yajud fihin nasu gabul nasab. Lima ada. Liannahu yaktadi takdiran fi'ili. Kalau dibaca nasab, maka mengharuskan ditakdirkan fi'il. Ditakdirkan fi'il. Wa idha al-fuja'iyah, sedangkan idha fuja'iyah, la tadkhulu illa ala jumlah til'is miyah. Tidak belah masuk kecuali pada jumlah ismiyah. Jelas? Jelas, terlewat, jelas. Ditulis indah qawli idha fuja'iyah. Hadhihi al-mas'alatu khilafun bain al-ulama. Hadhihi al-mas'alatu khilafun bain al-ulama. Faqad haka al-khilafa Ibnu Hisham fil Mughni. Faqad haka al-khilafa Ibnu Hisham fil Mughni. Wal hasil sudah. Anna idha al-fuja'iyah la yaqa'u illa ba'dal asma'i mutlaqah. Illa al-asma'i mutlaqah. Asabi ana tadkhul ala asma wal af'al mutlaqah. Asalis tadkhulu ala asma wa ala al-af'al al-muqtarana biqad wa illa fala. Thumma yaqulu Ibn Hisham innaha tukhtassu bil jumlatil ismiyah wala tahtaju ila jawabin wala taqau fil ibtida' wa ma'naha al-hal la al-istiqbal. Baik. Jelas. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullah menguatkan apa? Idza ini apa? Maksud para ikhwan jumlah ismiyah. Makanya Ibnu Hisham di Mughni condong seperti ini sebagaimana dalam kitab Qatar Nada, bahwasanya idza al-fujayyah itu hanya maksud pada apa? Jumlah ismiyah. Dua, enggak butuh jawab. Baik, enggak butuh jawab. Lain dengan amma ba'du. Amma syartiyah butuh jawab. Kalau idza fujayyah enggak butuh jawab. Terusnya wala taqau fil ibtida'. Amma di sini enggak jatuh di awal kali. Di awal jumlah enggak jatuh. Idza fujayyah harus di sebelumnya itu kalam. Enggak bisa ujung-ujung datang idza ra'aitu. Enggak bisa. Jadi dia enggak bisa datang di awal di apa namanya? Jatuh di awal jumlah. Wa makna hal lal istiqbal. Bukan maknanya istiqbal tapi hal. Jelas Allah. Ini yang penting dikuatkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi dalam kitab Al-Muntabi. Intinya idza fujaya ala khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan maksud pada isim doang, ada yang mengatakan maksud pada fi'il dan isim, ada yang mengatakan maksud pada isim dan fi'il, tapi dimuktarona dengan qala khilaf di antara para ulama. Yang penting saya ke ikhwanana barakallahu fik, Ibnu Hisham dalam kitab Mughni condong apa? Idza fujaya itu maksud pada apa? Jumlah ismiyah. Faqad gak butuh jawaban, maknanya hal la istiqbal hakada. Jelas ini insyaallah. Wow, ikhwan. Kita ini sekarang agak sulit. Tak bilang agak sulit biar ngantuknya hilang sedikit. Berapa sekarang? 10. Kita ngaji ini kan sudah sulit sekali. Wa amal ladhi yastawiyani fihi. Adapun yang yastawiyani sawian sama. Dibaca rofa ya oleh, dibaca nasab ya oleh, fadhabituhu dhabiti. Ayat taqaddama alal ismi atifun masbukun bijumlatin fi'liyah mukhbarin biha ala ismin qoblaha. Kita ini kita paham, kita terangkan dulu nanti kalau tidak satu. Dibosekan, contoh ini. Koma Zaidun, kena terusin. Oh, sama sengkuma Zaidun. Apa yo? Zaidun, koma Abu ya? Terus? Wa Amron Akram tu. Dari segi permasalahan kita kembali kemarin yang sor, mana sekarang titik pokoknya? Amron. Amron di sini ada huruf A atau tidak? Sebelumnya jumlah filia enggak? Mas jumlah filia? Ini jumlah apa fili? Ya enggak? Ya ngehwan? Posisinya dia menjadi apa? Khobar. Khobar dari mana? Dari Zaid. Itu paham ini? Paham. Itu paham ini? Paham. Tahu lagi. Posisi lihat Amron. Ada wawunya? Jelas? Sebelumnya jumlah filia. Dan jumlah filia ini menjadi apa? Khobar. Itu sekarang. Pada posisi ini boleh rofa, boleh nasab. Kalau ente baca raso, apa tajurnya? Wa akram tu amron akram tu. Asal kemana mana ini? Koma, fi'liyah, sama fi'liyah kan? Kalau ini baca amrun. Apa yang ada amrun? Mubtada. Apa yang ada akram tu? Ini apa kemana? Kemana mana? Zaidun, koma, abu. Enak toh? Jelas. Ini ya sabiyah. Siapa yang bilang fa'il itu tadi? Lo. Kok ma'abuhu? Ma'akul abuhu ya Aba Nasir. Lo. Sekarang ini syak atau ayo atau jarasi ke makbula. Ada bilang abu atau kok ma'abuhu tadi? Lo berasa. Kayak risalah berasa. Baik. Fuzulullah munasir kasih ngata munasir. Masih teman. Barakallahu fiqh ya abanasir. Wa ammal ladhi. Ada pun yang. Kita ini. Mih, pahami saya kimi. Mih. Mih. Iki pahami kek kimi. Temenan. Wa ammal ladhi. Dan ada pun yang. Yatawiyani. Ingat. Keduanya itu sama. Sama. Fihi di dalamnya. Aisama rafa'. Dibaca apa boleh, dibaca nasab boleh. Boleh-boleh saja. Enggak ada istilahnya rajuh dan marjuh. Wadhabituhu. Ini. Ayyataqaddama alal ismi atifun. Ana isim amrun. Didahului dengan huruf ataf. Wow. Masbukun bijumlatin fi'liyah. Didahului jumlah ayat fi'liyah. Koma abuhu. Mukhbarin biha. Ingat, dia sebagai khobar. An ismin qobla. Dari isim sebelum mana sebelumnya? Zaidun. Jelas? Lanjut. Kagolika Zaidun qoma abuhu. Wa amran akramtuhu. Wa zalika iki. Wa zalika cik, cik, cik, cik. Wa zalika iki, cik, cik. Sampai gini paham? Baik. Tak jelaskan dulu sedikit. Iki namanya kubro, jumlatun kubro. Kenapa dikatakan kubro? Cita ini karena dalam dua jumlah ini, dalam susunan ini ada dua jumlah. Ya toh? Dua jumlah kan ya Pak? Jumlah pertama apa? Ismnya. Jumlah kedua? Fi'liyah. Ada fi'liyahnya? Koma abuhu. Mana ismiyahnya? Zaidun koma abu. Ini namanya kubro. Is? Yang namanya sugro itu apa? Hanya punya satu jumlah. Tok. Lanjut kalau gitu. Wadhalika li'anna. Ingat. Zaidun koma abuhu. Jumlatun kubro. Jumlah kubro. Kenapa kubro? Kenapa dikatakan kubro? Maksudnya zatu wajah ini memiliki dua segi. Azrahim khair insyaallah. Baik sudah nih. Wa makna qawli kubro, berarti kan makna qawli kubro? Ingat. Annaha jumlatun. Yang namanya kubro itu pada dasarnya zatnya itu udah jumlah, ngerti? Cuma fi zimniha di kandungan jumlah ini itu ada jumlah lagi. Balik ke sini kan jumlah, Pak. Zaidun koma abu ini kan ada jumlah toh? Nah, di kandungan jumlah ini ada jumlah lagi, ngerti? Aina jumlah pertama, zaidun koma ini kan jumlah sudah. Di kandungan ini jumlah ada jumlah lagi namanya apa? Koma abu. Abu, jelas, jelas. Nah, wa makna qawli dzatu wajhaini annaha ismiyatus sadri. Awalnya jumlah ismiyah, Zaitun kan awalnya. Ismiyatus sadr. Awalnya itu ismiyah, ayat jumlah ismiyah. Wa fi'liyatul ajuz, ayat belakangnya jumlah fi'liyah. Hana mana? Ratu wajahin. Jadi ismiyatus sadr, awalnya ismiyah yaitu Zaitun, dan al-ajuz yaitu fi'liyah. Fa'in ra'aita, maka jika kau memperhatikan sadraha, awalnya Zaitun ismiyah, rafa'ta amrun, kamu rafa'kan amrun. Wa kunta qad atafta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin. Jelas lewat? Jelas ini? Jelas? Ansor? Jelas? Baik. Wa in ra'aita, kalau ente perhatikan ajza'a bagian belakangnya, ay fi'liyahnya, baik, nasab tak nasab kan kalau masalah. Waqad kunta atafta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyatin, maka munasabahnya cocoknya hasilatun terjadi ala kila takdiraini, pada dua takdir. Inti baca rafa ya cocok, baca nasab ya cocok. Fastawal wajhani, maka samalah dua wajah ini. Jelas ini insyaallah. Wis paham ini? Lanjut. Tinggal gampangnya insyaallah. Ntar lagi bab tanazuk, bab tengkaran ini sekarang nanti. Bab tanazuk, tadi bab sibuk-sibukan, sekarang ntar lagi bab tanazuk. Bab dua ini yang ada di kitab Mutawalat. Ya, mekono nang melakukan dalam tanazuk. Kono. Kono ikhwan. Tufa ono. Kono. Kawakib ono. Kawakib ono ya. Kawakib ya ono tapi. Wa ammal ladzi. Kita ini sekarang. Wa ammal ladzi, dan adapun yatarajjahu fihi raf'u. Dikuatkan rafa fi ma ada dalik, ya selain yang di atas. Pokoknya inti apal pertama, kedua, ketiga, berarti kalau enggak masuk berarti rafa afdol. Kaqaulika jannatun darabtuhu. Qala Allah taala jannatu adnin yadkhuluna subhati wa coba jannatu adnin. Ini kan istighol. Dibaca jannata ya kene, cuma afdol dibaca rafa. Aduh. Hah? Jannatu. Oh, singkatnya roh, ya, ya benar. Singkatnya, nasab dibaca jannati, ya. Ajmati sab'atu ala raf'i. Ya, kiratu sab'at. Tayyib, bersepakat untuk dibaca rafa. Baik. Wa quri asadan bin nasbi. Dibaca nasab itu. Kenapa sab? Karena keluar dari itu qira'atu sab, sab'a. Ya enggak? Kan ada dua kan? Ada asyara dan ada sab, sab'a. Ada mengatakan yang dikatakan sudut itu kalau menyelisih asyara, dan ada mengatakan dikatakan kalau menyelisih sab, sab'a. Baik. Wa innama yatarajjahu ar-rafu fi dzalik. Kenapa? Kok dikuatkan ini rafa itu kenapa? Li'annaul aslu, karena asalnya isim jatuh di awal kalam itu mubtada. Ya enggak? Asalnya kan gitu. Asalnya kan mubtada. Wala murajjih li ghairi, dan tidak ada penguat li ghairihi untuk selainnya. Ai enggak ada penguat untuk selain rafa. Dasar. Wis paham iki? Jelas kan? Saiki pitene ni. Wa laisa minhu qauluhu ta'ala. Dipene sekarang. Iki bab satu juz saiki. Wa qulu sayyin wa aluhu tujuh. Hah? Kita nih, iki semuanya berkaitan dengan makna. Artinya lihat ini, wa kullu syai'in ini bukan babul istighol. Walaysa minhu ini bukan babul istighol. Berarti kan kenapa kok bukan? Lihat. Ini kan ambilnya kan, Pak. Ya kan? Dia menafsirkan apa? Hu. Mungkin enggak menafsirkan pula. Secara kaidah mungkin. Kenapa enggak mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Kaidahnya kan fa'ala itu kan lazim muta'addi. Muta'addi. Maka secara kaidah memungkinkan fa'alu ini menafsirkan kula, ada kata antum hilangkan kula fa'alu. Kenapa ini baca kula? Nasab is maful badari fa'alu. Jelas memungkinkan. Coba ini tidak bisa. Kaidah ini enggak jalan ini. Eh, kenapa enggak jalan? Karena dari segi maknanya keliru. Lu kok keliru? Lihat. Maksudnya ya, segala sesuatu, iki mutaja ya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada dalam kitab Az-Zuhur. Maksudnya begitu. Kalau dibaca kula, mereka mengerjakan segala sesuatu. Jadi kan lain enggak artinya? Lain enggak? Maunya Allah Subhanahu wa taala kullu syai. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada di zuhur. Kalau kita baca nasab, mereka mengerjakan segala sesuatu, ngerti enggak, Ustaz? Di dalam zuhur. Jadi mereka mengerjakan segala sesuatu di zuhur. Zuhur itu apa? Kalau mereka mengerjakan segala sesuatu di zuhur, enggak begitu artinya. Maka lihat, meskipun secara kaidah itu benar, tapi dalam segi makna enggak cocok di sini. Enggak cocok di sini. Maka di sini laisa min babil istighol. Wa innama kullu mubtada. Baik. Fa'aluhu sebagai sifat. Bukan sebagai yang lainnya. Makanya segala sesuatu yang mereka berbuat itu di zuhur ada di dalam zuhur. Bukan maknanya mereka berbuat segala sesuatu di dalam zuhur. Ngerti gak, Ikhwan? Jelas. Paham, Ustaz? Paham, Ana? Hah? Antri malah tersik. Ini suaranya malah keras ya, kan, yo. Jangan gak ngantuk ini. Keras ya malah kewisan. Nama kan gempar di itu orang lagi omade loyo itu kita makan dengan tuan dibikin kuyunan sait ini berkenaan dengan tapi masya Allah lihat ini sekarang wes faham ini ya faham salah ini faham dari ini kelasnya faham ini kelasnya Pak Selamat pun paham lanjut walaih saminhu bukan tadi kan walaih saminhu dan bukan minhu dari istighol. Ini enggak masuk dalam bab istighol. Adalah qauluhu ta'ala wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuhur. Kenapa tidak lihat? Li'anna takdira. Karena pentakdiran taslitil fi'li. Berarti kan pemberian kekuasaan fi'il itu ama qabla atas apa-apa yang sebelumnya innama yakunu ala hasbil ma'nal murad. Itu harus ditinjau makna yang dimaksudkan. Maksudnya begini. Berarti kan ya maksudnya dalam bab istighol itu ada syarat yang harus dipahami. Syaratnya adalah memberikan kekuasaan amil untuk sebelumnya. Itu kalau cocok maksudnya. Kalau bisa antum berikan fi'il itu kepada sebelumnya. Ngerti gak, Wan? Kalau maknanya gak cocok, amil itu gak bisa memberikan kepada isim yang sebelumnya, gak boleh. Karena gak cocok maknanya. Ngerti? Jadi syarat fa'alu ini bisa amalnya fa'alu ini bisa diberikan kepada kula sayi kalau memang apa ya, maknanya itu cocok. Nah, walaisal makna, tapi di sini walaisal makna, bukanlah maknanya di sini. Jadi annahum fa'alu, bahwasanya mereka-mereka ini berbuat kullasyai. Kalau kita katakan babul istighol kullasyai, macam artinya perbuatan mereka, mereka berbuat segala sesuatu itu di dalam zuhur. Nah, walaisa ma'na huna, bukanlah ma'na di sini annahum fa'alu, bahwasanya mereka itu berbuat kullasyai fi zuhur, tidak. Hatta yasiha, sehingga benarlah taslituhu, diberikannya amil itu kepada yang sebelumnya. Jelas insyaallah? Jelas ini? Pak Muhammad? Isam, Pak Sam? Hah? Yakin Sam? Hah? Pak Ibrahim? Pak Iqbal? Cerita ini jelas? Nur Hidayanto? Sam? Said dan Said? Salam Safi, temenan. Azni. Wa innamal makna, akan tetapi maknanya kullu maf'ulin, setiap perbuatan itu sabit di zabur. Bukan mereka berbuat segala sesuatu di zabur, tidak. Artinya segala sesuatu yang mereka perbuat itu ada di zabur, itu mana nih? Wa huwa muhalifun li dzalikal ma'na, dan ini menyelisih makna yang di atas. Makanya ar-rafu huna wajib, rafa di sini wajib. Kita nih tulisin li'annahu la yastaqimul ma'na, li'annahu la yastaqimul ma'na bin nasbi. Itu tanda saja biar enggak paham, biar enggak usul bab. Bismillah. La rajih, bukan rajih ini, wajib baca rafa. Wal fi'lul muta'anah al-mutakhir fa'alu, itu sifatun fil ism, sifati dari kul kullu. Wala yasihu law ayya'mala fi, enggak bisa fa'alu ini beramal kepada kul kulla. Walaisa minlu, ini besok lagi biar enggak terlalu pening ya. Nanti kalau kita baca, mending nanti ini. Oh, mending kan dikasihan. Subhanakallah. Tadi jam 50, kurang 3, kurang 8. Kurang 2. 50 menit kurang 2. Kita ngaji ini sudah banyak-banyak hari ini. Makanya sudah capek ya. Eh.